Biar aku saja yang rindu kamu. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja yang kangen kamu. Kangen itu berat, kamu gak akan kuat. Aku cinta cinta.